Lili tak mau pergi dan tak ingin sendiri. Ku ingin ia lekas pergi. Ceritamu dahulu, ku merasa dirimu itu mampu. Kini pergilah kamu untuk raih semua. Jangan takut dengan dunia ini fana. Hidup bukan tentang bercinta saja. Jadi cobalah untuk pergi dan kejar mimpimu. Karena ku tahu betapa kau merindu dan kau kembali bawa cerita baru. Jangan terhenti di ingin sendiri. Kini pergilah kamu untuk raih semuanya. Bergegas terlepas bermimpi terlatih menyendiri. Hancurkan tinggalkan hadapi. Jangan takut dengan dunia ini fana. Hidup bukan tentang bercinta saja. Jadi cobalah untuk pergi dan jalan mimpimu. Karena ku tahu betapa kau merindu dan kau kembali bawa cerita baru. Jangan terhenti di sisiku. Betapa kau merindu dan kau kembali bawa cerita baru. Jangan terhenti di sisiku. Dunia ini fana. Hidup bukan tentang bercinta saja. Jadi cobalah untuk pergi dan kejar mimpimu. Karena ku tahu betapa kau merindu dan kau kembali bawa cerita baru. Jangan terhenti di sisiku. Matiin ya.